alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Al Abdul Latif rahimahullahu ta'ala fi dawabitul jarh wa ta'dil al wajhu tsalis. Jarah yang secara umum tidak berkaitan dengan al-adalah dalam dhabt, bentuk yang ketiga, kata beliau, kasratur riwayati anil majhulina wal matrukin, banyak meriwayatkan dari rawi-rawi yang majhul dan rawi-rawi yang matruk. Nah, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa si perawi ini dia tidak punya inayah, tidak punya intiqa, tidak punya apa tahari dalam periwayatan, sehingga dia meriwayatkan dari siapa saja. Kata beliau, wa inna ma yu'addu dhalika muntaqadan 'ala rawi lima yali. Alasan mengapa banyak meriwayatkan dari rawi majhul dan matruk dianggap sebagai jarah. Alasannya sebagai berikut. Awalan li'adami inayatihi bintiqa'i syuyukh. Ya, hal ini menjadi jarah dengan tiga alasan. Yang pertama, karena menunjukkan dia tidak punya inayah, perhatian dalam memilih guru. Iya, yakni ngasal. Ngasal apa? Ngasal menulis dari guru. Dan ini tentunya tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh Syu'bar Ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala di mana beliau berkata, "Idza katabta faqammish." Ya, "wa idza haddatsta fafattish." Kalau kamu meriwayatkan, sedang proses mengumpulkan ilmu, mengumpulkan hadis, faqomish, kumpulkan saya dulu semuanya. Riwayatkan saya dulu semuanya. Ya. Tapi kalau wa idza haddatsta, tapi kalau kapan kamu ingin menyampaikan hadis tersebut kepada muridmu, fafattish, maka baru dicek, dicek. Jadi jangan menyampaikan kecuali yang sahih. Jangan menyampaikan kecuali yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Adapun ketika fase kamu belajar, ya, mengumpulkan hadis, ya, faqamish, kumpulkan saya dulu semuanya. Ya, ucapan Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah ya ta'ala ini tidak menunjukkan bahwa apa namanya, boleh meriwayatkan atau boleh sering meriwayatkan dari al-du'afa wal-matrukin, ya, apa al-majhulin wal-matrukin. Tidak menunjukkan hal itu. Namun yang dimaksud oleh Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah bahwa asalnya kamu meriwayatkan hanya dari perawi-perawi yang apa, yang makbul, diterima riwayatnya. Ya, asal kebanyakan riwayat kamu di situ. Tapi jangan juga karena hal itu kamu kemudian menolak untuk meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis dari perawi-perawi yang sayyul hifdzi atau yang lemah dhabatnya. Enggak. Tapi kamu riwayatkan saja. Kamu riwayatkan saja walaupun dari guru-guru yang dhaif, walaupun dari guru-guru apa? Guru-guru yang sayyul hifdzi, walaupun kamu menganggap itu hadis dhaif, riwayatkan saja. Faqomish. Ya. Jelas sampai sini? Yani kamu sudah punya riwayat-riwayat yang banyak dari guru-guru yang sikot, namun kamu tetap juga meriwayatkan. Ya, jangan, enggak usah pilih-pilih dalam hal ini. Yani saya hanya mau meriwayatkan hadis-hadis yang sikot saja. Ya, ya apa, hadis-hadis sahih saja. Adapun yang dhaif saya tidak mau riwayatkan. Nah, ini kata Syu'bah jangan seperti itu. Dalam proses menuntut ilmu, dari awal, idza katabta faqammish. Kalau kamu menulis hadis, sedang menghimpun hadis, maka riwayatkan saja dulu semuanya. Wa idza haddatsta fafattish. Tapi kalau kamu sudah menceritakan kepada orang, sudah akan menyampaikan kepada orang, nah maka dicek baik-baik. Ya, inilah para ulama, karena itulah para ulama rahimahumullahu taala, terkhusus para ulama ahli ilal, mereka tidak hanya menghafalkan riwayat-riwayat yang sahihah, tapi juga mereka menghafalkan riwayat-riwayat yang dhaifah. Ya, mereka menghafalkan riwayat-riwayat yang dhaifah. Ya, sanad-sanad yang dhaif, sanad-sanad yang mungkar, sanad-sanad bahkan rawi-rawi yang kadzdzab. Mereka tahu seluruhnya. Dan mereka hafalkan riwayat-riwayat mereka. 6. Dan sudah berlalu bahwa tujuan para ulama menghafalkan riwayat-riwayat yang dhaifah, ya, menghafalkan riwayat-riwayat yang dhaifah, di antara tujuannya adalah untuk melihat apakah ada syawahid wal itibar untuk riwayat yang dhaifah tersebut. Afwan, syawahid wal mutabat. Ya, ini lili itibar. Ya, lili itibar. Kemudian alasan yang kedua, mereka menghafalkan riwayat-riwayat yang dhaifah tersebut adalah untuk kepentingan dalam mentaklil riwayat. Ya, jangan sampai ada yang perawi yang bermain di situ, ya, kemudian merubah merubah sanad-sanad yang ma'lul, ya, riwayat-riwayat yang mungkarah, kemudian disetting sedemikian rupa sehingga menjadi riwayat yang sahih. Mereka akan kenali, karena mereka menghafalkan riwayat-riwayat yang dhaifah, yang mungkarah tersebut, misalnya. Taib, maka yang dimaksud oleh Syu'bah bin al-Hajjaj tadi, yakni kalau kamu dalam proses belajar, gak usah dalam mengambil hadis, dalam periwayatan maksud saya, ini mimbab riwayat ya, bukan mimbab diroyah. Kalau mimbab diroyah tentunya seorang hanya mengambil ilmu dari Ahlus Sunnah. Tapi mimbab riwayat gak usah pilih-pilih. Kalau kamu dalam konteks meriwayatkan, maka faqamish, kumpulkan dari yang siqat dan dari ad-du'afa. Jelas sampai sini? Nah, yang dimaksud di sini, yang menjadi jarah pada seorang perawi, yakni dia kebanyakan riwayatnya dari ad-du'afa wal-mutrikin. Ada riwayatnya dari siqat tapi sedikit. Kebanyakan riwayatnya dari ad-du'afa wal-mutrikin. Nah, ini yang bermasalah. Kenapa? Karena menunjukkan dia tidak punya perhatian untuk intiqa, memilih guru, ya. Dalam artian apa? Kalau yang tadi yang pertama, dia tahu ini siqat dan makanya kebanyakan riwayatnya dari siqat. Tapi ada juga riwayat-riwayatnya dari du'afa. Tidak ada masalah. Adapun yang menjadi jarah di sini adalah kebanyakan riwayatnya dari du'afa al-matrukin dan riwayatnya sedikit dari siqat. Ini menunjukkan dia tidak intiqa terhadap gurunya. Jelas ya? Jadi tidak ada pertentangan antara masalah ini dengan ucapan Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala. Bahwa yang diinginkan oleh Syu'bah, bahwa pada dasarnya seorang itu meriwayatkan dari siqat, itu asal dan kebanyakan riwayat seorang dari siqat, namun itu tidak mencegah dia untuk meriwayatkan apa? Dari ad-du'afa. Ya, dari rawi-rawi yang dhaif. Ya, dengan manfaat seperti yang disebutkan sebelumnya. Qala rahimahullah, alasan yang kedua, mengapa ini menjadi jarah? Wa'adamut tamakkuni minal wukufi ala halil majhulin. Menunjukkan dia tidak bisa mengetahui, ya, ini perawi majhul. Ya. Tidak bisa mengetahui ini perawi apa? Ini perawi majhul. Ya, tidak mampu untuk mengetahui mana rawi-rawi majhul, mana yang bukan. Sehingga apa? Ketika dia dikabarkan kepadanya di sana ada orang yang punya riwayat hadis, dia datang ke sana diambil. Dalam keadaan dia tidak tahu siapa dia. Ya, enggak ada orang yang tahu siapa dia. Yakni orang-orang yang para penuntut ilmu yang pulang balik belajar mengambil hadis di zaman itu, tidak ada yang datang ke sana. Enggak ada yang datang ke sana. Dia sendiri yang datang atau cuma segelintir orang datang ke sana. Hanya karena mendengar kabar si fulan punya riwayat misalnya. Datang ke sana segelintir orang. Ya, dia tidak terkenal di kalangan para talabatul hadis. Nah. Kemudian salisan wa adamul faidati min riwayatil matrukin fi maqami taqwiyati riwayat. Ya, dikarenakan manfaat ketiga tidak ada faedahnya meriwayatkan dari perawi yang matruk dalam apa maqam taqwiyah. Yani dalam syawahid wal mutaba'at. Tidak ada gunanya dari matrukin. Kalau ad-du'afa masih ada gunanya. Ya, meriwayatkan dari ad-du'afa sayyul hifdzi dan seterusnya, ya, masih ada gunanya. Dalam syawahid wal mutaba'at. Adapun matrukin ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Taib. Ini tiga alasan mengapa kasratul riwayah anil majhulin wal matrukin ini dianggap sebagai jarhun firrawi. Qala rahimahullah wa yadhharu asaru adamil intiqai fi umuri minha. Contoh atau apa bentuk ya, 6. Bentuk-bentuk tidak intiqa, tidak memilih gurunya. Ada beberapa bentuk disebutkan di sini. Bagaimana wa yadhharu atharu adamil intiqai fi umur minha. Ya. Yang pertama, awalan ini bentuk-bentuk tidak intiqa. Ya, tidak intiqa dalam memilih guru. Awalan tarjihu mursali may yantaqi tarjihu mursalin mursali man yantaqi syuyukhahu ala mursali man la yantaqi man la yantaqihim kama taqaddama anifan. Yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullah kelihatannya yakni asar ya, dampaknya. 6. Bukan bentuknya. Dampak. 6. Dampak dari seorang perawi tidak intiqa terhadap gurunya. Apa dampaknya pada riwayatnya? Yang pertama, di sini beliau membawakan kasus ya, apa dalam bentuk bukan dalam bentuk umum sebenarnya. Kata beliau merojihkan atau dirojihkannya riwayat al-mursil, tarjihu mursil gitu ya, mursil bukan dirojihkannya riwayat mursal ya, perawi yang dianggap atau yang diketahui yang taqi syuyukh, memilih gurunya, selektif dalam memilih guru ya, dibandingkan mursal rawi-rawi yang tidak intiqa terhadap syuyukhnya. Nah, ini dampaknya, dan ini tentunya tidak hanya berlaku pada mursal ya. Ini beliau sebutkan mursal di sini ya, sekedar contoh. Yani kalau ada riwayat ya, satunya mursal, dua-duanya mursal. Tapi satunya mursal dari perawi-perawi yang dikatakan la yarwi illa an thiqah. Ya, sebagaimana disebutkan kemarin dalam apa 6 level ya, 6 tabaqa, 6 apa maratib dari perawi-perawi yang mursal. Perawi-perawi mursil disebutkan di tabaqah yang kelima, di martabah yang kelima, summa mursalu man kana yataharra fi syuyukhi. Ya. Di urutan yang kelima, mursalnya perawi yang dianggap ya selektif dalam memilih guru. La yarwi illa an thiqah, ka Sya'bi wa Mujahid. Ya. Ini kalau mursalnya mereka bertentangan dengan mursalnya ya, mursalnya di tabaqat di martabah yang ke-6, yaitu mursalnya seperti mursalnya Al-Hasan Al-Basri yang meriwayatkan dari siapa saja, tidak intiqa terhadap guru, maka didahulukan mursalnya ya, mursalnya perawi yang intiqa terhadap gurunya. Nah, ini asar, dan ini sekali lagi tidak hanya berlaku pada mursal, tapi pada segala apa? Pada segala bentuk ikhtilaf. Pada segala bentuk ikhtilaf. Ketika terjadi ikhtilaf dalam riwayat, di mana ada dua orang yang berselisih dalam riwayat, satunya dianggap apa dikategorikan perawi yang taqi syuyukhahu, yang selektif dalam memilih guru, dan satunya tidak yang taqi syuyukh, maka tentunya dikuatkan riwayatnya apa yang taqi syuyukhahu. Baik. Kemudian dampak yang kedua, dampak asar yang kedua ya, ketika seorang perawi banyak meriwayatkan dari al-matrukin wal majhulin, anna rawiya qad yuttahamu bil kadhib. Qad yuttahamu bil kadhibi 'inda iktsarihi min ar-riwayah, amma la tujadu lahum tarajim fi kutubi 'ilmi ar-rijal. Kata beliau bahwa seorang perawi kalau dia banyak meriwayatkan dari perawi-perawi yang tidak ditemukan biografinya dalam buku-buku rijal, maka itu bisa menyebabkan dia yuttahamu bil kadhib, dituduh berdusta. Kama huwa sya'nu fi Muhammad bin Amr al-Waqidi, sebagaimana pada apa kejadian pada Muhammad bin Amr al-Waqidi yang dia muttaham bil kadhib. Kenapa? Karena terlalu banyak meriwayatkan dari majhulin. Ya, terlalu banyak meriwayatkan dari majhulin. Baik. Contoh perawi yang didhaifkan karena masalah ini disebutkan di Hamish nomor 2, qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, Utsman bin Abdurrahman Ibnu Muslim al-Harrani, al-ma'ruf bi at-Tara'ifi. At-Tara'ifi saduq أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب وقد وثقه ابن معين. Kata Ibn Hajar rahimahullah, Utsman bin Abdurrahman bin Muslim al-Harrani ini ma'ruf dengan At-Tara'ifi. Dia asalnya saduq, yakni dari sisi adalah ya, dari sisi adalah dia saduq. Nah, namun dia banyak meriwayatkan dari ad-du'afa wal majahil sehingga dia pun di nyatakan dhaif gara-gara itu. Sampai-sampai Ibnu Umair menyatakan dia kadzab. Ya, nasabahu ilal kadzab, ilal kadzib. Yani menghukumnya sebagai seorang pendusta dalam riwayat. Walaupun dinyatakan siqah oleh Ibnu Ma'in. Baik, ini dua dampak yang bisa terjadi pada perawi yang banyak meriwayatkan dari al-matrukin wa al-majhulin. Summa qala rahimahullahu taala, ini pembahasan penutup sebenarnya, ya. Pembahasan penutup setelah beliau menyebutkan semua apa jarah. Jadi sini beliau sudah sebutkan 4 jenis jarah ya. Yang pertama jarah yang yaudu ilal jarhi wa ta'dili ma'an. Afan. Al jarah alladhi yaudu ila al adala wa dhabat ma'an. Yang kembalinya kepada adalah dan dhabat bersamaan. Di sini ada 2, yaitu apa kemarin? Al ibham dan al jahala. Iya, al ibham dan al jahala. Nah, kemudian beliau sudah sebutkan juga jarah yang kembalinya kepada al-adalah. Ada 5. Kemudian yang ketiga, jarah yang kembalinya kepada dhabt. Juga ada 5. Dan yang terakhir, adalah yang afwan jarah yang kebanyakannya tidak berpulang pada adalah dan tidak pun juga berpulang pada babat. Di sini ada dua, yaitu kasrat, ada tiga ya, kasratul tadlis, kasratul irsal, dan ar-riwayah, kasratul riwayah ainul majhulin wal matrukin. Nah, ini semua selesai pembahasan jarah pada perawi. Ya. Kemudian beliau menutup dengan pembahasan ma yataqawwa minar riwayatil dhaifah. Nah, riwayat-riwayat dhaif yang bisa yataqawwa, yang bisa menguatkan, yang bisa apa? Yang bisa menguat. Yang bisa menguat. Ya, ini setelah disebutkan jarah-jarah yang terdahulu, ya, jarah-jarah yang terdahulu, ya, semua bentuk-bentuk jarah, nah, kondisi hadis ataupun perawi yang dijarah model bagaimana yang bisa yang hadisnya masih bisa dijadikan itibar, masih bisa dijadikan syawahid wal mutabaat. Kata beliau qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzha, "Wa mata tu bi as-sayyi'ul hifdz bi mu'tabar, ka an yakuna fawqahu aw misluhu, ka an yakuna fawqahu aw mislahu la dunahu." وَكَذَا الْمُخْتَلِطُ الَّذِي لَمْ يَتَمَيَّزْ وَالْمَسْتُورُ نعم وَالْمَسْتُورُ وَالْإِسْنَادُ الْمُرْسَلُ وَكَذَا الْمُدَلَّسُ إِذَا لَمْ يُعْرَفِ الْمَحْذُوفُ مِنْهُ صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ بَلْ وَصْفُهُ بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ فِي الْمُتَابِعِ وَالْمُتَابَعِ. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kapan perawi yang sayyi'ul hifdzi? Sayyul Hifd, ya ini rawi hadisnya, hadis yang di dalam sanadnya ada Sayyul Hifd dikatakan dhaif. Dikatakan dhaif. Ini dhaif dalam artian khusus. Kapan seorang Sayyul Hifd atau yang selevel dengannya, yang seputar-seputar itu, seputar-seputar Sayyul Hifd. Ya. Enam. Misalnya dia apa? Kadang keliru, ya. Enam. Atau misalnya al-mukhtalit, karena Sayyul Hifd ada dua kan, ada yang permanen seperti al-mukhtalit seperti memang ya, ada yang permanen dan ada yang tori seperti al-mukhtalit. Ini juga masuk dalam kategori ini. Rawi-rawi yang di dalam sanadnya atau hadis-hadis dalam sanadnya ada rawi yang mukhtalit atau taghayyara hifdzuhu, ini masuk dalam kategori sayyi'ul hifdz di sini. Kapan rawi-rawi semacam ini tubi'ah, didukung, diikuti oleh mu'tabar, oleh perawi yang mu'tabar, yakni perawi yang syah dijadikan sebagai itibar. Yakni didukung juga oleh perawi yang dhaif. Tapi doifnya fi martabah al-itibar, bisa dijadikan syawahid al-mutabat. Jadi yani doifnya tidak parah, sama seperti sayyul hifdi. Ini doif, ini jarah yang tidak parah. Maka kapan sayyul hifdi didukung, ditubia, baik dengan syawahid ataupun dengan syahid ataupun dengan mutabi, ya, jelas ya. Misalnya mutabar, yani yang mutaba ini kainya kuna fauqahu, derajatnya di atasnya dia, di atasnya sayyul hifdi. Au mislahu atau mislahu atau selevel dengan sayyul hifdzi la dunahu, bukan berada di bawahnya. Yani kalau di bawahnya sayyul hifdzi misalnya matruk, ya, misalnya apa? Matruk, fasik. Naam. Apalagi misalnya syiddatul ghaflah, ya. Naam. Dan seterusnya, ini lebih parah dibandingkan sayyul hifdzi. Nah, kalau di bawah tingkatannya sayyul hifdzi, maka tidak bisa dipakai menguatkan. Tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Yang bisa menguatkan hadis yang dhaif, ya, gara-gara sayyul hifdzi atau yang selevel dengannya, hanyalah kalau yang mutabi, ya, mutabi yang mengikutinya itu selevel dengannya atau di atasnya. Ya, ini lebih mending dibandingkan sayyul hifdzi. Ya, siapa lagi? Hadis apa lagi yang bisa dijadikan itibar? Hadis apa lagi yang bisa menjadi hasan li ghairihi selain hadis-hadis yang di dalam sanadnya ada yang sayyul hifdzi atau yang mukhtalit? Kata beliau wakadha al-mukhtalit alladhi lam yatamayyaz. Demikian pula al-mukhtalit. Ini al-mukhtalit sudah masuk dalam kategori sayyul hifdzi. Karena mukhtalit itu sayyul hifdzi yang tori, tidak permanen. Yani munculnya belakangan. Awalnya dia bagus. Alladhi lam yatamayyaz, yang dia tidak bisa membedakan, ya, hadis-hadisnya. Tidak bisa dibedakan mana hadis yang didengar atau yang dia hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya ini yang mukhtalit ini. Tidak bisa dibedakan mana hadis-hadisnya dia sebelum ikhtilat dan mana hadis-hadis dia setelah ikhtilat. Demikian pula yang bisa dikuatkan, yang bisa jadi hasan li dzatihi, hasan li ghairihi adalah wal mastur. Al mastur yakni majhulul hal. Al mastur yakni majhulul hal. Kemudian wal isnadul mursal, yakni sanad-sanad yang mursal, hadis mursal juga yakni bisa dikuatkan. Baik mursalul khafi ya, baik mursalul khafi maupun mursal bimakna riwayatut tabi'in anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bisa dikuatkan sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan mursal. Kemudian waqadal mudallas, demikian pula hadis al-mudallas juga bisa dikuatkan. Idza lam yu'rafil mahdhufu minhu, selama belum diketahui siapa rawi yang hilang dalam mursal dan mudallas ini. Baik. Kapan ini hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis yang hadis-hadisnya sayyul hifdhi, yang mukhtalit, yang mastur, yang mursal, yang mudallas, sarah hadithuhum hasana. Kapan dia ada mata dia mata tubi, kapan diikuti, ya kapan ada yang mengikutinya, maka hadisnya menjadi hasanan la lidzatihi, tapi bukan hasan lidzatihi, namun bi'tibaril majmu'. Ya, yakni jadi hasan li ghairihi. Kata beliau rahimahullah, mengapa rawi-rawi hadis-hadis ini, hadis-hadis dan rawi-rawi seperti ini, kalau ada yang mendukung, bisa naik ke derajat hasan li ghairihi? Lianna ma'a kulli wahidin minhum ihtimala kauni riwayatihi sawaba. Kauni riwayatuhu sawaba. Nah, au ghaira sawabin ala haddi sawab. Dikarenakan rawi-rawi ini yang tersebut di sini, atau hadis-hadis yang dhaif, yang ringan yang tersebut di atas, ya, setiap di antara rawi ataupun hadis tersebut memiliki ihtimal yang sama kuat, 50-50, ala haddi sawa, kemungkinan benar dan kemungkinan tidak benar, kemungkinan ingat, kemungkinan tidak ingat, kemungkinan perawinya dhaif atau kemungkinan perawinya ya sikot, makbul. Kalau mudallas ataupun mursal, siapa yang hilang? Ya, ada perawi yang hilang, ya perawi ini bisa jadi dia sikot, bisa jadi dia dhaif, 50-50. Fa'idha ja'at minal mu'tabarina riwayata muwafaqatihim muwafaqati li ahadihim rujjiha ahadul janibaini, ya, minal ihtimalainil madhkurain. Maka tatkala dia 50-50, kapan ada datang riwayat yang mu'tabar, riwayat yang bisa dijadikan i'tibar, datang menguatkan salah satu dari dua sisi ini, ya, salah satu dari dua sisi ini, yakni tentunya janib as-sawab, datang untuk menguatkan kemungkinan yang benar di antara keduanya, maka dirajihkanlah salah satu dari dua kemungkinan tersebut. Wa dalla dzalika ala anna al-haditsa mahfuz, dan ketika ada juga orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut, ini menunjukkan hadis ini punya asal. Hadis ini mahfuz. Ini orang tidak salah hafal. Buktinya apa? Orang lain, orang yang di sana juga meriwayatkan seperti dia. Walaupun dia jelek hafalannya, tapi ketika ada juga yang meriwayatkan persis sama seperti dirinya, ini menunjukkan kali ini dia tidak salah, karena ada yang juga, ada juga rawi lain yang meriwayatkan sama seperti dirinya. Fartaqa min darajati tawaqqufi ila darajati al-qabul. Maka hadisnya pun naik satu derajat dari darajat tawaqquf ke darajah al-qabul. Wallahu alam. Nah, jadi hasan li ghairihi. Kemudian wa ma artiqaihi ila darajati al-qabuli fa huwa munhattun ar-rutbatil hasan li dzatihi. Ya, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, namun walaupun demikian, yakni walaupun dia naik ke derajat qabul, ya, ke derajat hasan, namun hasannya itu di bawahnya derajat hasan li dzatihi. Yakni hasan dia jadinya hasan li ghairihi. Wa rubbama tawaqqafa ba'dhum an itlaq ismil hasan alaihi. Bahkan ada sebagian ulama yang tidak mau mengitlakkan kata hasan padanya. Baik. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyimpulkan, ya, menyimpulkan masalah di atas dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau, wa inna ma tataqawwa riwayatul dha'ifi fi dhabtihi bi thalathati syurutin hiya. Dan perawi-perawi yang dhaif itu hanya bisa menguat riwayatnya, ya, dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Yani tiga syarat ini harus terkumpul tiga-tiganya. Tidak boleh, tidak cukup salah satunya saja atau dua di antaranya. Jadi harus terpenuhi tiga-tiganya, barulah riwayat perawi dhaif bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Syarat yang pertama, alla yakuna dha'fu syadida. Nah, kedhaifannya tidak terlalu parah. Kedhaifannya tidak terlalu parah. Bagaimana bentuk dha'fnya? Dha'f yang ghairu syadid, ya, disebutkan di atas. Sayyul hifdhi, al-mukhtalid, ya, mastur, al-mursil, al-mudallis. Ini bentuk-bentuk dhaif yang tidak syadid. Sanian, syarat yang kedua, wa anta ta'tabida bimutaba'atin aw syahidin mim mislihi aw aqwa minhu. Dia didukung, dikuatkan oleh mutaba'ah atau syahid, ya, dari perawi yang sama kuat dengannya, yakni sama-sama do'if misalnya, tapi tingkatan do'ifnya sama, di tingkatan ringan, au aqwa minhu, atau bahkan lebih kuat dibandingkan dirinya. Misalnya mutaba'ahnya Hasan, atau mutaba'ahnya Siqah. Baik. Salisan, alla tukhalifa riwayat al-awsaqi, awi siqat. Ya, syarat yang ketiga, tidak boleh riwayatnya menyelisihi riwayat yang lebih saqih, lebih siqah dibandingkan dirinya. Kalau satu lawan satu, tidak boleh dia menyelisihi rawi yang lebih siqah dibandingkan dirinya, au siqat, atau satu lawan beberapa orang. Ya, ini tidak boleh syadz. Tidak boleh syadz. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis syadz, hadis mungkar, ini tidak bisa dijadikan, tidak bisa naik ke derajat hasan. Jelas sampai sini? Hadis syadz, hadis mungkar, walaupun mungkar ini do'if. Ya. Do'ifnya tidak parah maksudnya. Tidak bisa naik ke derajat hasan. Jelas ya? Maka termasuk kekeliruan dalam hal ini, ketika terjadi mukhalafah dalam riwayat, di mana satunya syadz, satunya mahfuz, dia menjadikan riwayat yang mahfuz untuk menguatkan riwayat yang syadz. Ini hal yang salah besar. Jelas ya? Perawi, walaupun dia do'ifnya ringan, tapi kalau dia menyelisihi orang yang lebih kuat dibandingkan dirinya, maka riwayatnya ini apa? Tidak bisa dikuatkan. Inilah makna ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-munkar, munkar. Namanya hadis munkar, yakni perawi do'if menyelisihi rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya, itu munkar, yakni tidak bisa dikuatkan sama sekali. Tidak bisa dikuatkan sama sekali. Ya. Mengapa riwayat munkar ataupun bahkan syadz tidak bisa dikuatkan, tidak bisa naik ke derajat hasan al-Ghairihi? Ya, dikarenakan hadis syadz dan hadis munkar itu pada dasarnya tidak ada. Hadis syadz dan hadis munkar itu, yakni riwayat yang dia syadz di dalamnya, yang munkar di dalamnya, itu pada dasarnya tidak ada. Riwayat yang syadz itu muncul karena kesalah hafalan. Jadi murni salah hafal, tidak ada wujudnya di alam nyata itu riwayat yang syadz. Pada dasarnya itu tidak ada. Dia hanya muncul karena perawinya salah hafal, wahima fihi. Maka bagaimana bisa kita menggunakan riwayat-riwayat yang lain untuk menguatkan suatu riwayat yang asalnya tidak ada, yang muncul karena salah hafal dari perawi? Jelas ya? Maka riwayat yang syadz, riwayat yang munkarah, tidak bisa naik ke derajat hasan al-Ghairihi walaupun ada yang mendukungnya. Baik. Ini alhamdulillah selesai pembahasan berkenaan dengan apa? Al-jarh pada perawi. Naam, Allahu taala a'lam bis-shawab. Tsumma qala rahimahullahu taala, al-bab ats-tsalits. Sekarang pindah ke bab yang ketiga. Bab pertama sudah selesai berkenaan dengan al-adalah. Kemudian pengenalan tentang apa? Al-jarh wa ta'dil secara umum, ya. 6. Hakikat jarh wa ta'dil dan dawabit ketika ta'arud. Ini al-babul awal. Kemudian al-babus sani sudah berlalu berkenaan dengan jarh. Ya, berkenaan dengan apa? Dengan wujuhut ta'an firrawi. Ya, wujuhut ta'an firrawi. Taib. Sekarang al-wajuhus salis, al-babus salis, afwan, min ibaratil jarhi wa ta'dil. Nah, ungkapan-ungkapan dalam jarh wa ta'dil. Ini salah satu pembahasan jarh wa ta'dil yang terpenting. Ya, ini mengetahui ibarat. Karena disinilah intinya. Biar seorang memahami dawabit jarh wa ta'dil, kalau dia dari awal tidak bisa membedakan mana jarh dan mana ta'dil, ya, dan ketika ada jarh dia tidak bisa membedakan mana jarh yang syadid, mana jarh yang khafif, ya kan? Ya, maka tidak ada gunanya. Ini sama seperti orang yang menghafal qawaid nahwiyah, menghafal qawaid nahwiyah tapi dia tidak bisa bedakan mana isim, mana fi'il, mana harf. Tidak ada gunanya. Ya kan? Ya, kawaid itu mau diterapkan ke isim, tapi masalahnya dia tidak tahu ini isim atau bukan. Sama seperti di sini, kawaid jarh wa ta'dil sudah jelas, asbabut ta'an juga sudah jelas. Namun tentunya yang mengamalkan kaidah-kaidah itu semua yang kita sudah sebutkan, mereka adalah para ulama mutaqaddimin. Mereka lah yang langsung mentatbik itu di lapangan dan langsung berkomentar kepada perawi. Ya. Berkomentar tentang perawi maksudnya, berkomentar tentang para perawi. Maka mengetahui ibarat mereka, alfaz mereka, kata-kata yang mereka gunakan, makna ucapan mereka, ini perkara, salah satu perkara yang terpenting. Ya. Perkara yang terpenting dalam ilmu al-jarhi wa ta'dil. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, baik. Dan ini merupakan bab yang terakhir dari buku ini. bab yang terakhir dari kitab ini berkenaan dengan alfaz al-jarhi wa ta'dil atau ibarat al-jarhi wa ta'dil. Kata beliau rahimahullah, fihi faslan. Al-faslul awal ma'ani ba'di ibaratil jarhi wa ta'dil. Fasal yang pertama, mengetahui makna-makna sebahagian atau beberapa ibarat jarhi wa ta'dil. Al-faslul thani maratibi alfadil jarhi wa ta'dil. Tingkatannya. Jadi pertama dia harus tahu dulu, ini lafad ini jarah atau ta'dil. Jarah atau ta'dil. Jelas ya? Atau lafad ini apa sih maknanya? Kalau dia sudah tahu maknanya, dia sudah bisa menggolongkan, oh ini jarah, ini ta'dil. Jadi ketika mendapatkan ibarat, suatu lafad, suatu ibarat dari a'imma al-jarhi wa ta'dil, maka langkah yang pertama dia harus tentukan dulu, ini kalimat ini maknanya apa? Ya. Setelah dia mengetahui apa maknanya, barulah dia bisa golongkan, ini jarah dan ini, atau ini ta'dil. Namun tidak cukup sampai di situ, belum berhenti sampai di situ. Setelah dia golongkan ini jarah, ataukah ini ta'dil, dia harus tahu selanjutnya, ini jarahnya, martabahnya di mana? Apakah jarah yang syadid atau yang apa? Ghairu syadid. Jelas ya? Baik. Maka ini dua fasal yang beliau bahas. Yang pertama makna-makna beberapa alfaz ibarat jarh wa ta'dil. Kemudian yang kedua mengetahui maratib dari lafaz-lafaz itu. Dia di mana? Dia di yang syadid ataukah yang ghairu syadid. Baik, di sini beliau membuat apa? Syajarah ya. Taqsimu ibaratil jarhi wa ta'dil. 6 bahwa ibarat al-jarhi wa ta'dil terbagi jadi dua, ada yang merupakan lafad, ada yang merupakan harokat. Nah, ini menjadi alasan mengapa beliau mengatakan, menggunakan kalimat ibarat. Min ibarat. Beliau tidak menggunakan kata min al-fad. Karena jarhi wa ta'dil, atau ungkapan para ulama, ya, para ulama mengungkapkan jarh dan ta'dil mereka kadang dengan lafad dan kadang dengan gerakan. Misalnya seorang imam ditanya tentang si fulan, dia cuma mengatakan seperti ini misalnya. Seperti ini. Dia yang seperti ini apa? Dia mengibaskan tangannya. Ya, dianggap, maka orang pahami, oh itu artinya orang ini tidak ada apa-apanya. Misalnya. Do'if. Jelas ya? Ya. Atau misalnya, fulan ditanya, seorang imam ditanya tentang si fulan, dia balik badan. Ya, kemudian pergi. Ini menunjukkan apa? Jarah. Ya. Dari apa? Dari keadaannya. Jadi, jarah ataupun ta'dil itu bisa berupa alfaz yakni lisanul maqal dan bisa berupa alharakat yakni lisanul hal, lisan al hal. Kata beliau adapun jarah dan ta'dil yang berupa lafaz ini ada dua, ada yang kasratul istimal dan ada qalilatul istimal, ada yang penggunaannya sering dan ada yang penggunaannya sedikit atau bahkan nadirah, jarang sekali, jarang yakni hanya dipakai oleh satu orang saja dan itu pun dia cuma pakai 1-2 kali saja misalnya. Ini jarang, nadirah. Nah, dan ada yang qalilatul istimal. Nah, lafaz-lafaz jarh wa ta'dil yang qalilatul istimal dan nadirah ini apa mudah karena sedikit. Ya. Sedikit dan kita bisa mengetahui mananya dengan mudah. Ya, ini tinggal dicari mananya maksudnya. Ya, karena sedikit penggunaannya dan ketika tatbik di lapangan kita jarang menemukan lafaz-lafaz seperti ini. Kemudian yang kedua, ini yang pembahasan utamanya adalah lafaz-lafaz yang kasratul istimal. Ya. Kasratul istimal yang sering digunakan oleh para a'immah. Ya. Ada yang kasratul istimal dalam tausik dan ada yang dalam jarah. Kemudian masing-masing terbagi jadi dua lagi. Lafaz-lafaz yang lafaz-lafaz tausik yang banyak digunakan oleh para ulama terbagi jadi dua, ada mustalahatun 'ammah dan ada mustalahatun khassah bi ba'dil a'immah. Ada istilah umum, yakni istilah defaultnya. Istilah yang disepakati oleh para ulama bahwa lafaz ini maknanya ini. Lafaz ini maknanya ini, dan ini disepakati oleh para ulama yang berbicara dalam hal ini. Menjadi mustalah di antara mereka. Ya, sesuatu dikatakan mustalah kan kalau apa? Hal tersebut disepakati oleh apa? Al-mukhatib. Ya. Dalam apa? Di kalangan orang-orang yang berbicara dalam bidang itu. Itu namanya istilah. Dan yang kedua ada mustalahatun khasa biba'dil a'immah. Ada juga sebagian istilah yang maknanya tidak sesuai dengan istilah default di kalangan ulama. Ya, istilah yang masyhur di kalangan ulama. Melainkan dia punya makna khusus yang berbeda dengan makna umum di kalangan ulama. Ini mustalahat khasa biba'dil a'immah. Demikian pula pada jarah, lafaz-lafaz jarah ada mustalahatun 'ammah dan ada mustalahatun khasa. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala al-faslul awal ma'ani ba'di ibaratil jarhi wa ta'dil. Dan kita sudah sebutkan ibarat di sini mencakup lisanul maqal dan lisanul hal. Salaka a'immatul jarhi wa ta'dil manhajain fid dilalati ala jarhi ruwati wa tawsiqihim huma. Para a'immal jarhi wa ta'dil memiliki dua manhajiyah, dua metode ya, untuk menunjukkan jarah ataupun tawsiq pada perawi. Huma, yang pertama, manhaj yang pertama dengan alfaz, mengungkapkan jarah dan ta'dilnya dengan lafaz. Dan yang kedua, sanian al-harakat, yakni mengungkapkan jarah wa ta'dil dengan apa? Dengan harakat. Nah, dengan harakat. Qala rahimahullahu ta'ala awwala al-alfaz. Alfadhul jarhi wa ta'dil minha alfadhul masyhura mutadawilah kathiratul istimal wa minha ma huwa qalilul wurud. Sudah disyaratkan tadi ya, bahwa lafad-lafad jarh wa ta'dil ini terbagi jadi dua. Ada lafad-lafad yang masyhura, yang mutadawilah, kathiratul istimal, ini semua sama ya, masyhura, mutadawilah, kathiratul istimal, sering digunakan oleh para imam. Dan ada juga lafad-lafad jarh wa ta'dil yang qalilul wurud, atau bahkan nadirun jidda, jarang sekali digunakan. Kalaupun ada yang pakai, itu cuma satu imam dan itu pun cuma beberapa kesempatan dia menggunakannya. Tidak sering-sering juga dia gunakan. Fal alfadhul mutadawilati bikasrah minha ma huwa istilahun 'am wa ba'dhuha mustalahatun khassatun bi ba'dhil a'immah. Sementara lafaz-lafaz yang mutadawila bikasrah, yakni yang kasratul istimal ya, atau apa yustamalu katsiran, sering digunakan. Ini terbagi dua lagi, ada yang istilahun 'am dan ada yang istilah mustalahat khassa bi ba'dil a'immah. Nah, selanjutnya beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan apa mustalahatun 'ammah ya, yang apa yustamalu katsiran ya inda ulama. Di sini beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan makna thiqah, kemudian thiqatun thiqah, kemudian ka'annahu mushaf. Ini semua lafaz-lafaz ta'dil dulu. Beliau mulai dengan lafaz-lafaz ta'dil. Ya. Naam, fi tawsiq bil alfaz. Beliau akan menyebutkan 14 lafaz dalam ta'dil. 14 lafaz yang yusta'malu katsiran dalam ta'dil. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan lafaz-lafaz yang yusta'malu katsiran apa? Lafaz-lafaz khusus istilah khusus dalam tawsiq ya, yang digunakan oleh sebagian a'immah saja. Ya, oleh sebagian a'immah saja, yakni yang maknanya menyelisihi apa makna umum. Beliau akan sebutkan 3 contoh. 6. Kemudian beliau akan menyebutkan juga istilah ammah dalam al-jarah. Ya. Jarah lafaz-lafaz yang umumnya dipakai oleh para ulama dalam menjarah. Beliau akan sebutkan di sini ada 13 lafaz. 13 lah lafaz. Kemudian setelah itu beliau akan sebutkan jarah ya, lafaz khusus, istilah khusus bagi sebagian a'immah dalam al-jarah. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, sekiranya cukup dulu insyaAllah ta'ala lafaz-lafaz ini kita akan bacakan semua satu persatu dan dijelaskan. Wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyu dhalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.